setengah mati. Matanya duhai tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Cinta kasih darimu, tetapi tak berubah cintamu. Padaku pria yang tidak mampu, aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Jauh ke lubuk hati, aku cinta padamu.